Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kita masih pada bab as-sabr, bersabar. Di mana bab ini merupakan bab yang besar, yang agung, yang telah kita lewati ayat-ayat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, menggambarkan akan agungnya, akan besarnya pahala yang akan didapat oleh mereka yang bersabar. Untuk mengingat di antaranya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar pahalanya yang akan mereka raih, yang akan mereka dapatkan bighairi hisab, tanpa ada batas. La ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung yang memberikan pahala tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan bersabar. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, wajadana khaira aishina bis sabr. Kami mendapati kehidupan yang baik yang ada pada diri kami, bisabr ay fi sabr, yakni dengan seseorang bersabar, ya. Karena ini merupakan suatu amalan yang agung, yang besar, sehingga pahalanya bi ghairi hisab. Naam. Kita lanjutkan. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum. Dari sahabat Abi Sa'id, ya, beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya adalah Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Annan nasan, bahasanya sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar, yang mana mereka dari kalangan al-ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum, maka beliau alaihi salatu wasallam memberi mereka, tsumma sa'aluhu fa'atahum, kemudian mereka meminta lagi dan Rasul alaihi salatu wasallam a'tahu, memberi mereka. hatta nafida ma indahu, hingga habis ya apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberikan seluruh apa yang ada pada dirinya, yang ada pada tangannya, pada diri Rasul alaihi salatu wasallam, maka beliau pun menyatakan, ma yakun indi min khairin falan udakhiruhu ankum, segala sesuatu yang aku punya, yang aku miliki, min khairin dari kebaikan, harta dan semacamnya, maka aku tidak akan menyembunyikannya ankum dari kalian. Wa may yasta'fif yu'ifahu Allah. Beliau melanjutkan, dan barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Wa ma yasta'ni wa ma yastaghni yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Dan barang siapa yang dia menyabarkan dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran padanya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a min as-sabr. Dan tidaklah seseorang diberikan anugerah yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita mendapati bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wassalam yang mulia, di mana beliau alaihi salatu wassalam tidaklah diminta. Ketika beliau memiliki, maka akan diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam Al-Qur'anul Karim akan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, fa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, wahai Nabi, di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha menggambarkan akan akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, kana khuluquhu Qur'an. Ada Rasul alaihi salatu wasallam, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Di sini kita mendapati dalam hadis ini bahasanya tidaklah beliau diminta. Ya. Ketika beliau memiliki, pasti beliau akan memberikannya. Ya. Dan beliau wa ma'uhida anhu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala di sini, annahu sallallahu alaihi wasallam manasailan. Dan tidaklah diketahui dari diri Rasul alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau itu ya menghalangi, yakni tidak memberikan orang yang meminta, yang minta pada diri beliau alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam memberikan dengan pemberian ma la yakhsha al-faqra. Seakan-akan beliau ini tidak takut akan jatuh miskin. Ya. Ini akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Dalam keadaan wa ya'ishu fi baitihi 'aysal fuqara. Beliau ini kehidupannya, ya, ketika di rumahnya, hidupnya penuh dengan kekurangan alaihi salatu wassalam. Bahkan na'am diceritakan di sini, warubbama rabata ala batnihi alhajara, minal ju. Dan terkadang beliau alaihi salatu wasalam mengikat batu di perutnya dikarenakan rasa lapar. Mungkin di antara kita tidak ada yang mengalami seperti ini. Semiskin-miskinnya, sefakir-fakirnya, setiap hari pun kita makan alhamdulillah. Nah, ya, kita lihat Rasul alaihi salatu wasalam, orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, kehidupannya seperti ini. Nah, sehingga ketika kita diuji dengan kekurangan, kesempitan hidup, ya kita melihat sirah, kisah kehidupan para nabi, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga kelaparan. Suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam keluar karena rasa lapar. Tidaklah beliau keluar kecuali karena lapar, mencari makanan. Beliau mendapati dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, juga keluar. Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kalian berdua ini keluar? Mereka pun menjawab, lapar wahai Rasul, karena rasa lapar. Masya Allah, ini kehidupan mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, Fala manafidha ma fi yadihi, ketika telah habis apa yang ada di tangan Rasul alaihi salatu wasalam, beliau pun menyatakan, ya, tidaklah aku, atau segala yang aku miliki dari kebaikan berupa harta dan semacamnya, maka aku tidak akan menyimpannya, tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Ya, ini tidak mungkin. Ya, beliau alaihi salatu wasalam menyimpan harta dari mereka, sehingga beliau tidak memberi mereka apa yang beliau miliki. Akan tetapi, kata beliau, walakin laisa indahu syai'un. Benar-benar Rasul alaihi salatu wasalam tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Nah, baik. Kemudian Ibnu Musaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan di sini akan dorongan dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk bersikap al-i'tifaf, yakni menjaga diri, menjaga kehormatannya. Sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala bahasanya hadis ini ada beberapa riwayat yang dimaksud dengan an-nas di sini. Sebagian riwayat menyebutkan bahasanya itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sendiri. Di riwayat yang lain juga menyebutkan selain beliau, yakni ketika istrinya, keluarganya melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengikatkan batu di perutnya karena rasa lapar, maka istrinya, keluarganya berkata kepada beliau untuk datang menemui Rasul alaihi salatu wasalam dan seterusnya dari hadis ini. Ini jadi ada yang menyatakan bahasanya itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Kemudian kata Ibnu Saimin rahimallahu taala, di dalam hadis ini terdapat dorongan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk seorang menjaga dirinya. Ya. menjaga kehormatannya. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasalam, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Faman yasta'fif amma harramallahu alaihi minan nisa yu'iffahu Allahu azza wajal." Barang siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya, minan nisa, dari para wanita yang tidak halal baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Nah, kita mendapat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, iya, ma'ruf kisahnya, ketika beliau menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, mengumbar nafsunya, dia akan binasa. Ya. Karena kata Ibnu Utsaimin li'annahu idza azba'a nafsahu hawa, jika seseorang mengikuti hawa nafsunya, wasara yatatabba'u nisa, kemudian dia mengikuti para wanita, artinya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama ini, fa innahu yahlik, maka dia akan binasa. Sebagaimana binasanya Bani Israel. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadisnya, wattaqu dunya wattaqu nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada anisa, para wanita. Fa inna ahlaka man kana qablakum kana fi nisa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena binasanya orang sebelum kalian disebabkan oleh kaum wanita. Sehingga dinyatakan oleh Ibnu Utsaimin di sini, tazni ainu, matanya berzina, telinganya berzina, tangannya pun berzina, kakinya berzina. Kemudian zina yang sesungguhnya itu dengan kemaluannya, yang mana ini merupakan fahisyah, perbuatan yang keji, wal iyadu billah. Beliau mengisyaratkan pada suatu hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni adama nasibahu minaz zina mudrikun dzalika la mahalal. Kata beliau alaihi salatu wasalam, fal ainanu zinahuma an-nadhar. Ya. Seorang anak Adam, dia akan mendapatkan, ya, kutiba di sini bukan mesti memerintahkan, maksudnya adalah dia akan mendapatkan, ya, bagian dari ukubah, siksa berupa zina tadi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, kata beliau alaihi salatu wasalam, fal ainanu zinahuma an-nadharu, kedua mata zinanya adalah dengan melihat, memandang. Maka hati-hati, iya, jangan melempar panah. Yang namanya pandangan adalah panah. Kalau dilihat atau melihat kepada yang haram, maka itu panah yang beracun, yang akan merusak, yang akan membinasakan orang yang melepas pandangan tersebut. Nah, dan bahkan Imam Ahmad rahimallahu taala pernah suatu ketika beliau menyatakan, ya, agar mereka para pemuda yang mana dia telah atau tidak mampu lagi untuk menjaga dirinya, angan-angannya ke sana semua. Mafhum ya, jangan yang vulgar, nanti kasihan yang masih muda. Beliau menyatakan ya, untuk seorang itu utang ya, untuk menikah seperti itu. Kalau enggak punya duit, utang. Kenapa? Kalau dia mengumbar matanya melihat kepada perkara yang haram, fahabitu amaluhu, kata beliau rahimahullah ta'ala, akan menggugurkan amalan-amalannya. Jadi hati-hati ya. Satu dosa, satu maksiat bisa jadi menggugurkan amalan-amalannya sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad. Wal udunani zinahuma al-istima', kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar, yang mendengarkan perkara-perkara yang haram, yang menyeret kepada perkara zina al-akbar, zina yang sesungguhnya. 6. Walisanu zinahu al-kalam, lisan zinanya adalah dengan ucapan-ucapan, perkataan. 6. Yang kotor, yang menjerumus kepada perbuatan zina. Wal yadu zinaha al-batsyu, tangan zinanya adalah menyentuh. Ar-rijlu, kaki zinaha al-khuta, yakni melangkahkan zinanya dengan melangkah kepada perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram yakni perbuatan zina. Jadi kalau seorang berniat untuk melakukan perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik, sejak dia taharrak, yakni kalbunya ini ya, membisikkan pada dirinya ya tamanna, ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalika al farj wa yukadzibuhu. Jadi kalbunya sudah berangan-angan ke sana, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk iya perbuatan masuk dari ukubah zina ini. Kemudian ketika dia melangkahkan menuju ke tempat tersebut, ini juga dicatat sebagai perbuatan zina, naudzubillah min dzalik. Dan ini dibenarkan dengan ya, kemaluannya, atau dia dustakan. Dia jika menurutinya, maka dia akan binasa. Dan zina merupakan perbuatan dosa besar, yang mana seseorang naudzubillah apabila melakukannya akan terhalangi, akan luput darinya sekian kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang meninggalkan perbuatan dosa besar, ya kita ketahui fadilah keutamanya sangat besar, sangat agung. Dengan semata-mata meninggalkan dosa besar, seseorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, nukaffiru ankum sayyi'atikum, jika kalian menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa yang dilarang ya pada kalian terhadap perkara tersebut, kata Allah, nukaffiru ankum sayyi'atikum, niscaya ya akan dihapuskan kejelekan-kejelekan kalian, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, wa nudkhilkum jannatan wa nudkhilkum mudkhalan aw madkhalan karima, dan kalian akan dimasukkan kepada mudhalan karima, yakni jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis juga Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan al-jumu'atu ila jumu'ah, ya, Ramadan ila Ramadan, mukafiratun lima bainahuma, apa? Idatuni batil al-kabair, jika dia meninggalkan kabair. Ini keutamaan-keutamaan yang besar dengan semata-mata meninggalkan kabair, dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ya, jadi jangan menuruti syaitan yang mana dia mengajak kecuali kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian kata beliau alaihi salat, kata beliau rahimallahu taala, fa idza sta'afa al-insanu an hadzal muharram afallahu afahullahu azza wa jalla wa hamahu wa hamallahu wa hama ahlahu aidan. Jika seseorang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari perkara-perkara haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Tidak hanya itu, keluarganya pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya, kalau dia nam menjerumuskan dirinya pada perkara-perkara yang naudzubillah jelek muharram, efeknya bukan pada dirinya saja, boleh jadi akan menyebar sampai dengan keluarganya pun terkena imbas dari perbuatan maksiatnya. Ya, kita berusaha senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, ya, dalam mengamalkan ilmu. Sungguh sangat berat. Naam, kecuali oleh orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ingat sebuah hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu sijen, penjara bagi seorang muslim, seorang mukmin. Sebaliknya, dunia itu merupakan surganya orang kafir. Ya. Di dunia kita terbatas. Ini dan itu semuanya harus sesuai dengan syariat. Kalau syariat ini melarang, kita berhenti. Ini. Naam. Sehingga ketika kita melihat hadis Rasulullah SAW sebagai penghibur kita. Taib. Kemudian kata beliau, rahimallahu taala, yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia tidak meminta, ya, dari manusia. Kata beliau alaihi salatu wasalam, na'am, kata beliau rahimallahu taala, wa amma man yas'alil nasa wa yahtaju lima indahum fa innahu sayabqa qalbuhu fakiran wal iyadu billah wa laysan. Jadi jika dia tidak memiliki sifat ini, dia senantiasa meminta kepada manusia, dia butuh terhadap apa yang ada di sisi mereka, maka orang tersebut hatinya akan senantiasa merasa fakir, merasa kurang, tidak cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Yang mana hakikatnya kecukupan, kekayaan adalah kekayaan qalbu wal ghina, ya, ghinal qalb. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah kekayaan kolbu, tenangnya kolbu ini. Jika seorang hamba diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kekayaan yang melimpah, akan tapi kolbunya tidak tenang, maka hidupnya pun sengsara. Betapa banyak orang yang kaya, kemudian dia membunuh diri mereka karena frustasi atau yang selainnya. Ya, baik. Jadi harta bukanlah semata-mata tujuan. Kemudian yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang menyabarkan diri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya. Dan ini yang menjadi poin ya pada hadis ini, di mana ya pada lafaz ini merupakan lafaz yang sesuai dengan bab, yakni bab kesabaran. Dan barang siapa yu'tihillahu as-sabr, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ya. Ya, ini maknanya ai yu'tihillahu sabr, yakni Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran. Berusaha menyabarkan diri akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Ibnu Saimin rahimahullah taala menyatakan faida habasat nam habasta nafsak amma harramallahu alaik wa sabarta ala ma indaka minal hajati wal faqr falam yalhi alan nasi bisual fa innallaha ta'ala yusabbiruka wa yu'inuka ala sabr. Nah, jika engkau menahan dirimu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atasmu, engkau bersabar atas apa yang ada pada dirimu dari kebutuhan, kekurangan, dan engkau tidak melakukan perkara-perkara yang tercela, yakni meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran, menyabarkan dirimu, dan akan membantumu untuk engkau bersabar. Dan ini merupakan 6 poin dari pembahasan kita. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian yang terakhir, wa ma uti'a ahadun ata'an khairan wa usaha minas sabr. Tidaklah seseorang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang lebih luas daripada kesabaran. Mamannallahu ala ahadin bi adha' minar rizq au ghairihi khairan wa usaha. Jadi maksudnya, tidaklah seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian berupa harta atau yang selainnya yang lebih luas daripada kesabaran ini. Kenapa? Karena seseorang apabila dia banyak bersabar, ketika dia ditimpa musibah, dia pun bersabar. Naam, idza asaba udarra, jika menimpa kesulitan, dia bersabar. Apabila syaitan mengajaknya, menyeretnya untuk melakukan perbuatan haram, dia pun bersabar. Apabila sebaliknya dia hendak melakukan kebaikan, syaitan membisikinya untuk meninggalkannya atau meremehkannya, dia pun bersabar. Ya. Kalau seseorang sebut demikian keadaannya, diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, maka dia berada dalam kebaikan yang besar, yang agung. Ya. Karena telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang mulia ini. Oleh karenanya, kita mendapati al-insan as-sabur, orang yang banyak bersabar, lau udhiya, jika dia diganggu, min kibal nas, diganggu manusia, diganggu mereka, lau sami'a minhum mayaktrah, dia mendengar perkara yang tidak dia sukai dari mereka, lau hasala minhum i'tida', yakni apabila dia mendapati gangguan, ya, kalau yang tadi dari omongan, dari ucapan, ini dari fisik, dia diganggu, benar-benar diganggu, maka kita dapati dia hadi'ul bal, tenang, santai dia. Nah, biasa. La yatasallab, tidak gangguan tersebut tidak menjadikan dia menjadi keras, ya, murka, wala yaghdab, tidak marah, li'annahu sabirun, dia dikarenakan bersabar tentang apa atau atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ujian pada dirinya. Taib, oleh karenanya kita mendapat di orang yang seperti ini dia akan tenang, ya, dan dirinya tidak ada masalah, ya, santai seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usaa'an min as-sabr. Wallahul muwafiq. Ini penjelasan Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Alhamdulillah. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.